Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Ketungguruh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan juga Yufi TV dimanapun Anda berada, serta pendengar radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, Radio Roja, Radio Bas FM, Radio Kita, Radio Al-Hikmah dan juga radio-radio dakwah yang lainnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 67, mengangkat tema mengatasi keminderan anak. Mengatasi keminderan anak. Tema ini sebenarnya memiliki kaitan yang sangat erat dengan tema yang sebelumnya, yaitu mencerdaskan mental anak. Bahwa anak yang minder itu biasanya adalah anak yang kecerdasan mentalnya itu rendah. Sebaliknya, anak-anak yang percaya diri biasanya kecerdasan mentalnya itu tinggi. Mengapa kita membahas lagi pembahasan tentang keminderan anak ini, padahal sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembahasan yang sebelumnya? Karena secara spesifik kita ingin membahas tentang keminderan ini, walaupun punya hubungan dengan sebelumnya, akan tetapi perlu kita angkat karena ini lebih spesifik lagi. Kemudian alasan yang lainnya adalah karena sifat ini atau kondisi kejiwaan ini cukup membahayakan perkembangan anak. Ya, ketika anak memiliki sifat minder, itu seringkali membuat anak banyak hal yang tidak bisa dia lakukan, banyak hal yang bisa menghambat perkembangan kejiwaan dia. Makanya secara khusus kita mengangkat tema tentang keminderan anak. Dan masalah minder atau tidak minder, mungkin ada sebagian mengatakan, Ustadz, itu kan faktor genetik. Ya, faktor genetik yang membuat anak itu menjadi minder. Atau dengan kata lain, itu kan sudah bawaan dari bayi. Ya. Istilah Jawanya, gawan bayi. Ustadz, yang namanya orang minder itu kan sudah bawaan dari bayi, gak mungkin bisa dirubah. Nah, kita katakan, memang betul bahwa ada sebagian orang itu memiliki sifat minder karena memang bawaan dari lahirnya, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Karena masing-masing manusia atau masing-masing anak ketika lahir, dia akan membawa genetik atau akan membawa keturunan, ya, membawa sifat-sifat keturunan dari orang tuanya. Dan itu sering kita lihat, ya, bukan hanya masalah sifat saja, termasuk wajah, kemudian warna kulit, ya, kemudian juga perilaku sering menurun dari orang tuanya, ya, postur tubuhnya tinggi, rendah dan seterusnya. Dan itu adalah sesuatu yang di dalam agama kita tidak diingkari, memang ada hal itu. Akan tetapi alasan ya, alasan bahwa sebuah sifat itu enggak bisa dirubah dengan alasan ini adalah bawaan dari bayi, tidak dibenarkan di dalam agama kita. Kenapa kamu kok pelit? Ya sudah, bawaan dari bayi. Enggak bisa. Yang namanya sifat itu ada yang memang bawaan dari bayi, tapi banyak juga sifat yang hasil dari latihan. Itu banyak. Ya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan innama sabru bitasabur. Orang itu jadi sabar ketika dia mau latihan sabar, ya. Innamal hilmu bitahallum. Orang lembut itu dengan latihan melembutkan dirinya. Jadi banyak sekali sifat-sifat yang memang perlu adanya latihan. Ya. Cuman bedanya kalau orang dari lahir minderan sama orang dari lahir pede, supaya dia betul-betul menjadi pede yang lahirnya itu minderan, itu memang butuh proses yang lebih berat ya, dibandingkan orang yang memang dari lahirnya dia punya perasaan percaya diri. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala akan menghargai tentunya proses tadi yang terasa berat. Jadi tidak perlu kita itu merasa, aduh bagaimana saya lebih sulit, lebih capek dibandingkan yang lainnya. Tidak perlu merasa khawatir. Semakin berat usaha yang kita kerjakan, maka insya Allah pahalanya pun semakin besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ajruki ala qadri nasabiki. Pahala yang kamu dapatkan sesuai dengan usaha keras yang kamu kerahkan. Nah sekarang mengenai sifat minder ini bukan hanya masalah genetika saja, akan tetapi juga faktor lingkungan itu memiliki andil yang sangat besar untuk mempertebal ya, memperkuat rasa minder itu atau untuk menghilangkannya. Jadi bukan hanya masalah orang ini dari lahir itu bawaannya minder, enggak. Termasuk lingkungannya juga akan bisa membuat itu semakin parah atau menghilangkannya. Sebagai satu contoh misalnya, perhatikan antara anak-anak yang biasa diajak bergaul dengan orang lain dengan anak-anak yang tidak pernah diajak bergaul sama orang lain, pasti akan berbeda. Ya. Anak-anak yang sering diajak bergaul dengan orang lain, dia percaya dirinya lebih besar. Sedangkan anak-anak yang tidak pernah diajak bergaul dengan anak-anak yang lain, dengan teman-temannya, maka tingkat kepercayaan dirinya akan lebih rendah. Ini salah satu contohnya bagaimana faktor pergaulan ya, bagaimana faktor lingkungan sangat mempengaruhi ya, tentang apakah anak ini mindernya akan semakin tinggi atau semakin rendah. Oleh karena itu kita perlu membahas bagaimana cara mengatasi keminderan anak. Di antara caranya yang perlu untuk kita kerjakan adalah membiasakan anak bergaul dengan orang lain. Ya, membiasakan anak bergaul dengan orang lain. Dan ketika membiasakan anak bergaul dengan orang lain, bisa anak ini yang kita bawa ke tempatnya orang lain, atau orang lain itu yang kita undang ke rumah, atau orang lain yang kita undang ke rumah. Sebagai contoh misalnya, biasanya anak-anak SD, ya, mereka punya yang namanya kelompok belajar. Ya, punya kelompok belajar 2, 3 ya. Kalau 5 biasanya ngobrol. Kalau 6 apalagi. Ya, 2, 3 anak. Mereka biasanya punya kelompok belajar. Nah, anak-anak kita ini biarkan ketika kita tahu tempat teman-teman belajarnya ini baik, maka enggak apa-apa dia berangkat ke rumah temannya untuk belajar, ya. Atau sebaliknya temannya yang kita persilakan untuk datang ke rumah. Ketika dia sedang belajar itulah terjadi interaksi, pergaulan dengan orang lain, cara anak mengungkapkan isi hatinya, cara dia memahami isi hati orang lain, ya, dengan ucapan-ucapan mereka. Dan bukan hanya masalah belajar saja, termasuk juga dalam masalah permainan. Termasuk juga masalah permainan. Selama permainan itu positif, ya, dalam arti tidak mengandung unsur negatif, tidak apa-apa, biarkan anak kita bermain dengan tetangga-tetangganya. Yang penting tetangganya tetangga yang baik-baik, ya. Dan kalau kita perhatikan permainan-permainan yang dahulu dibikin sama orang tua atau kakek-kakek kita itu banyak sekali di dalamnya mengandung unsur-unsur yang namanya keakraban dengan teman-temannya. Contoh petak umpet misalnya. Petak umpet itu berapa anak? Satu anak? Enggak. Ya kalau satu anak peta umpet gimana? Siapa yang mau nyari, siapa yang mau masang? Ya. Peta umpet itu semakin banyak semakin rame. Bedakan dengan permainan di zaman kita ini PS. PS cuma satu orang. Ya. Cuma di hadapan komputer saja. Enggak ada lari-larinya. Fisiknya ya seperti itu, malah justru fisiknya akan semakin tidak baik ya, karena cuma duduk saja matanya melotot ke hadapan layar ya. Belum lagi yang dilihat adalah sesuatu yang negatif seringkali. Ya. Nah, yang seperti ini akan merusak. Tapi lihat mainan-mainan yang diajarkan oleh kakek-kakek kita dahulu, oleh bapak kita dulu, petak umpet ya. Kemudian Sunda Mande apa ya? Nah, yang pakai kotak-kotak itu ya, lari ke sana, lari kemari, ya. Gobak sodor juga ada. Ya. Lihat bagaimana yang namanya permainan itu terjadi interaksi antara satu teman dengan teman yang lain. Termasuk juga permainan-permainan yang kayak bola, ya. Selama itu tidak mengganggu waktu, tetap bisa menutup aurat, ya. Tidak mengganggu waktu ibadah, waktu belajar, tidak ada masalah. Ya. Jadi inilah cara yang pertama. Jadi cara yang pertama agar kita bisa mengatasi yang namanya kemindiran anak adalah biasakan anak bergaul, ya. Biasakan anak bergaul. Bergaul dengan orang-orang yang baik tentunya, ya. Bukan hanya masalah teman, termasuk juga kepada keluarga. Ya, ini yang kadang-kadang di zaman kita ini karena adanya sarana teknologi berupa SMS, berupa telepon dan yang semisalnya, akhirnya yang namanya kunjungan kepada keluarga itu berkurang. Ya, cukup dengan SMS saja. Gimana kabarnya? Gak perlu untuk datang ke sana. Padahal kalau misalnya kita bayangkan atau kita ingat kembali ya, bagaimana 30-40 tahun yang lalu ketika zamannya HP belum se-booming sekarang, HP itu hanya dimiliki oleh orang-orang gedean ya, hanya orang-orang kaya yang punya HP hanya jutawan. Pada saat itu subhanallah yang namanya kunjungan ya, yang namanya silaturahmi ke rumah saudara-saudara kita, walaupun jauh, itu kita lakukan. Nah, di zaman kita ini ada efeknya juga, sarana teknologi semakin tinggi, akan tetapi di antara efeknya yang namanya silaturahim via kedatangan langsung ke rumahnya itu berkurang jauh. Padahal subhanallah, di balik itu semua itu ada sesuatu yang luar biasa. Ya, terjalinnya hubungan yang lebih akrab lagi. Tentu berbeda antara silaturahim lewat HP dengan silaturahim langsung datang. Walaupun sama-sama mungkin dianggap silaturahim, akan tetapi jelas berbeda keakrabannya. Selain keakraban, juga akan terbentuk ya mental anak yang bisa bergaul. Karena bagaimanapun juga ada sebagian anak ya bisa bergaul dengan tetangganya, tapi tidak bisa bergaul dengan saudaranya karena faktor jarak tadi. Nah, ketika anak sering diajak untuk silaturahim kepada keluarganya, ya, entah itu keluarga yang jauh atau keluarga yang dekat, ketemu dengan saudara-saudaranya. Jadi awalnya pasti canggung, katakanlah 1 jam pertama, 2 jam pertama masih senyum, ya, masih jaim, ya, jaga image untuk bermain bersama. Tapi setelah itu kemudian bisa akrab lagi. Nah, itulah yang kita katakan salah satu proses membuat anak menjadi lebih percaya diri, tidak gampang minderan. Ya. Ada sebagian anak disilahkan dengan jago kandang. Ya, jago kandang itu kalau di rumah aktif, kalau di rumah orang lain kemudian kayak jadi pendiam sekali, sifat aslinya nggak keluar. Ya. Ada sebagian anak seperti itu, tapi ada sebagian anak yang masya Allah di rumahnya aktif, di rumahnya orang lain bisa bergaul dengan yang lain. Ya, aktif di sini bukan berarti nun sewu ya, saru ya, tidak punya etika, enggak. Ya, maksud saya di sini aktif adalah bisa bergaul dengan orang lain, bisa senyum, bisa tertawa bersama, bisa ngobrol ya. Inilah yang ingin kita capai ketika anak kita mengalami sesuatu yang namanya keminderan. Inilah cara yang pertama. Cara yang kedua, di antara cara untuk membuat anak punya percaya diri adalah membiasakan anak untuk berbicara di hadapan orang banyak. Dan ini luar biasa ini, ya. Kadang-kadang sampai orang yang sudah lanjut usia atau yang sudah tua atau yang sudah dewasa pun belum tentu dia berani untuk bicara di depan orang lain, apalagi anak-anak. Ya, berbicara di hadapan orang lain yang banyak. Dan ini tentu butuh proses. Kalau di dalam dunia pendidikan pesantren itu biasa, yang namanya latihan dalam beberapa pesantren ada istilahnya muhadharah, di dalam dunia pesantren yang lain ada istilahnya khitabah. Jadi latihan untuk berceramah itu kami biasakan dalam dunia pesantren. Ya, setiap anak disuruh untuk maju berbicara di hadapan orang banyak, nanti dikoreksi ada yang kurang, ya ada yang lebih, mana yang perlu diperbaiki, dia punya kelebihan apa, dia punya kekurangan apa, terus kayak gitu dilatih terus. Dan ketika satu temannya bicara di depan, teman yang lain akan memperhatikan. Oh si Fulan dikoreksi ini, besok jangan terulang. Oh si Fulan kelirunya di sini. Oh si Fulan positifnya seperti ini, sehingga kita akan biasakan atau kita akan tiru sesuatu yang positif tadi. Nah, yang itulah di antara cara membiasakan anak berbicara di depan umum. Atau kalau misalnya kita mungkin belum bisa memasukkan anak pesantren di rumah, ya. Yeah. Anak, misalnya ada berapa anak, ada orang tua, biarkan satu anak bicara. Ya, latihan untuk berbicara di hadapan umum. Ya, latihan berbicara di hadapan teman-temannya, di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan bapak ibunya. Sehingga akan terbangun yang namanya mental percaya diri. Dan kalau kita perhatikan, subhanallah, para sahabat Nabi SAW, di antaranya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh putranya. Ya, putranya Abdullah ibnu Umar. Ya, Abdullah ibnu Umar pernah mengalami suatu kejadian yang dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana bapaknya yaitu Umar itu memotivasi anaknya untuk berani berbicara di hadapan orang-orang yang banyak, sekalipun orang-orang itu usianya lebih tinggi dibandingkan Abdullah ibnu Umar. Bagaimana ceritanya? Ibnu Umar berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini kisah, ya. Kisah ini terjadi saat Ibnu Umar menghadiri suatu majelis. Di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ada para sahabat senior. Ada para sahabat senior, Abu Bakar ada di situ, Umar ada di situ, dan juga sahabat-sahabat senior yang lainnya. Nah, ketika sedang bermajelis, Ibnu Umar ini diajak oleh bapaknya hadir di majelis itu, dan ini juga salah satu bentuk upaya untuk mendewasakan anak. Membuat anak percaya diri, yaitu diajak ke suatu majelis yang di situ di majelis itu dihadiri oleh orang-orang yang memang berpendidikan, orang yang bisa memahami kondisi, ya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha." Nabi SAW mengatakan sesungguhnya, ya, sesungguhnya ada di antara pohon yang daunnya jarang berguguran. Daunnya sangat jarang berguguran. Jadi Nabi SAW memberikan teka-teki. Memberikan apa? Teka-teki. Wa innaha mathalul muslim. Dan pohon ini yang jarang gugur daunnya ini adalah perumpamaan dari seorang muslim. Jadi muslim ini diumpamakan seperti pohon yang daunnya jarang gugur ini. Dan juga dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa daun ini banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fahadithuni mahiya." Coba, menurut kalian apakah pohon tersebut? Jadi Nabi SAW mengawali majelisnya itu dengan sebuah pertanyaan yang membuat orang-orang tertantang untuk menjawab pertanyaan itu. Ya. Seperti seorang muslim, perumpamaannya pohon ini jarang gugur, artinya dia itu selalu memberikan manfaat kepada orang lain, gak pernah mengganggu orang lain, Masya Allah, ya, tidak seperti beberapa pohon yang gugur terus daunnya, tapi gak ada buahnya. Ya. Pohon ini buahnya enak, bermanfaat, ya, jarang mengganggu orang lain karena jarang bikin sampah. Ya. Kemudian setelah itu, setelah disampaikan seperti itu, maka fawaqa'anna sufi syajaril bawadi. Maka saat itu orang-orang berpikir, ya, pohon itu pohon yang ada di luar. Ya, ada yang di padang pasir, menyebutkan, oh pohon anu di padang pasir. Ada yang mengatakan pohon anu. Ya. Dan saat itu para sahabat yang hadir di situ adalah orang sahabat-sahabat senior yang tidak mengira bahwa yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah pohon yang terdekat dengan mereka. yang mereka bayangkan, oh paling ini pohon yang sulit ini. Maka satu menyebutkan pohon anu di padang pasir, yang lain mengatakan pohon anu, dan tidak ada jawaban yang benar. Di antara sahabat senior tadi yang menyebutkan jawaban-jawaban tadi, tidak ada satupun yang benar jawabannya. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan, wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah fastahyaitu. Ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, saat itu terlintas di benak saya, kayaknya yang dimaksud oleh Nabi ini pohon kurma. Terlintas di benaknya siapa? Ibnu Umar, bahwa kayaknya yang dimaksud sama Nabi ini pohon kurma. Fastahyaitu, cuman aku malu. Ya. Aku malu untuk menyampaikan itu. Malunya kenapa? Karena di situ sahabat pada senior-senior. Sedangkan Ibnu Umar saya itu masih kecil, masih junior. Masa saya yang junior itu ngomong di hadapan yang senior-senior? Maka Ibnu Umar enggak jadi menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya tadi. Summa qalu. Maka setelah jawabannya keliru, enggak ada yang benar, maka para sahabat yang hadir mengatakan, "Haditsna ma hiya ya Rasulullah?" Mereka semuanya mengatakan, "Wahai Rasul, coba jelaskan kepada kami, apakah pohon itu?" Baru kemudian Nabi mengatakan, "Hiya nakhlah, wahai para sahabatku, pohon itu adalah pohon kurma." Ya. Pohon itulah pohon kurma. Ya. Setelah mendapatkan jawaban tadi, mereka pada pulang, para sahabat. Ketika pulang itu, Ibnu Umar bercerita kepada bapaknya, "Pak, tadi saya sebenarnya pengen ngomong ya bahwa pohon itulah pohon kurma, cuman saya malu." Maka kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Ahabbu la antakuna qulta hiya nakhlah." Andaikan tadi kamu menyampaikan jawaban bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kurma, "Ahabbu ilayya min kadza wa kadza." Itu lebih aku sukai dibandingkan ini dan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini Ibnu Umar dimotivasi oleh bapaknya. "Kenapa kamu tadi enggak nyampaikan saja? Kalau kamu sampaikan, bapak senang banget." Kira-kira seperti itulah. Ya. Bapak akan senang, bapak akan bangga ketika kamu berani menyampaikan. Dan memang jawaban kamu benar. Dan dari kisah ini kita bisa melihat, ya, bisa mencermati bagaimana Umar Ibn Khattab itu melatih anaknya untuk berani bicara. Ya. Walaupun di majelis, yang mungkin majelis itu adalah majelis yang dihadiri oleh orang-orang yang dewasa. Akan tetapi tentunya perlu ada pengarahan. Ya. Ketika berbicara itu apakah omongannya itu baik, ya, apakah apa yang disampaikan itu benar, itu perlu dilatih. Makanya alangkah indahnya seandainya kita membawa anak kita di suatu majelis, anak itu suruh duduk di samping kita. Ya. Kemudian dia punya apa, dia mau konsultasi disampaikan kepada kita, kita bisa memberikan arahan kepada anak kita. Jangan maaf, ya, jangan maaf seperti sebagian orang tua di zaman kita ini, ya, atau di saat ini yang rajin mengajak anaknya yang kecil-kecil ke majelis taklim, tapi setelah itu anaknya di majelis taklim apa? Dibiarkan lari ke sana kemari. Ya, itu enggak benar. Ya, jadi kalau misalnya kita punya anak, ya, pengen kita biasakan untuk menghadiri majelis taklim, menghadiri majelis taklim, setelah Anda duduk, jangan biarkan anak itu lari ke sana kemari. Dan ini dalam pengajian saya itu sering sekali dikeluhkan oleh takmir, ya, oleh takmir masjid. Ustaz, kalau ustaz yang hadir, kenapa anaknya pada apa namanya? Pada lari sana kemari. Ya. Maaf ya, istilahnya ya. Maaf ini ya, istilahnya itu anaknya liar-liar. Anaknya nopo? Liar-liar. Yuk, saya katakan Yesus sudah bolak-balik saya ingatkan, orang tua, wahai para orang tua, tolong peduli dengan anaknya, ya. Ketika Anda punya anak, Anda bawa anak tersebut untuk menghadiri majelis taklim, tolong diperhatikan, ya. Anaknya dipegang, ya, dikasih kesibukan apa kalau memang enggak bisa diam, ya. Kalau mau pergi kemana, kemudian dipegangin dan seterusnya. Jangan sampai kita itu bawa ke majelis taklim, kita biarkan anaknya kelayaban, kita kan mau belajar ustaz. Kita kan di sini mau ngaji. Ya, ya biarlah anak ini dia mainan kesana kemari. Iya, kalau Anda seperti itu enak sendiri, akan tetapi membuat orang lain dirugikan. Karena ketika anak itu lari kesana kemari, ya, maka akan mengganggu yang lainnya. Maka jangan bersikap egois. Wah, saya pengen belajar. Mending kalau belajar, kadang-kadang anaknya lari kesana kemari karena orang tuanya sibuk ngobrol. Ya, majelis taklim dijadikan sebagai majelis ngobrol alias majelis grumpi. Ya, itu lebih jelek lagi. Ya, sudah dia kehadir majelis taklim di situ cuma ngobrol tok, Ya, apa bedanya ngobrol di majelis-majelis yang lain, habis itu anaknya mengganggu orang lain. Makanya harus kita perhatikan, harus kita perbaiki. Kita contoh bagaimana Umar radhiyallahu anhu mendidik putranya yaitu Ibnu Umar ketika hadir di majelis taklim. Nah, ini beberapa contoh yang perlu diperhatikan. Kemudian contoh yang lainnya atau beberapa kiat yang lainnya untuk mengatasi kemunduran anak adalah kita bisa menyertakan anak dalam perlombaan-perlombaan yang bermanfaat. Ya, biasanya di sekolah ada perlombaan, di kampung ada perlombaan, ya. Yang penting perlombaan itu adalah sesuatu yang tidak menyelisih agama, ya. Yang penting hal itu tidak menyelisih ajaran agama, ya. Entah itu perlombaan misalnya perlombaan membaca puisi atau perlombaan hafalan Al-Qur'an atau perlombaan hafalan hadis atau perlombaan menggambar, ya. Yang penting di situ tidak ada sesuatu yang menyelisih aturan agama, tidak ada masalah, ya. Biarkan dia itu latihan untuk percaya diri, oh saya bisa, ya, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu, ya. Dan juga di antara hal yang harus kita perhatikan supaya anak terobati atau bisa teratasi keminderannya adalah kita menghindari hal-hal yang bisa semakin memperparah keminderan. Ya, apa saja? Contohnya hinaan dan celaan. Jadi anak yang sering dihina, anak yang sering dicela, itu biasanya dia sifat mindernya lebih besar. Misalnya dikatakan sudah tahu anak kita itu IQ-nya rendah, bolak-balik kita katakan, kita hina, maaf, oon, ya. Kemudian kita katakan kamu ini IQ-nya jongkok, ya. Kamu ini bodoh dan seterusnya. Itu biasanya tambah minder. Ya. Sudah memang anaknya minder, diejek dengan sebut tambah minder lagi. Maka itu kita perhatikan. Kemudian juga dimanja terlalu berlebihan. Ya, ada sebagian anak semakin dimanja itu semakin minder. Akan tapi biarkan anak itu punya kemandirian, ya. Kemudian pilih kasih itu juga bikin anak minder. Misalnya ada beberapa anak, ya, anak yang ini disayang banget, yang ini tidak diperhatikan atau kurang diperhatikan, itu juga membuat anak menjadi minder. Kemudian juga yang membuat minder juga adalah cacat, ya. Anak punya kekurangan fisik, anak minder, dan ini bagi orang tua, atau kemiskinan juga kadang-kadang membuat seperti itu. Ini bagi orang tua harus sering-sering memompa semangat anak bahwa Allah itu tidak melihat bentuk fisik kita. Misalnya maaf, ada anak kita yang maaf, ya, mungkin kakinya itu pincang, atau mungkin juga maaf bibirnya sumbing dan seterusnya. Itu kita sampaikan kepada anak kita, nak, Allah itu melihat bukan dari situ. Allah itu melihat ketakwaan kita. Ukuran seseorang itu bukan dari fisiknya, bukan dari cakepnya. Ukuran fisik itu dari ketakwaan yang ada dalam hatinya. Itu seperti itu kita sering motivasi anak kita. Atau juga di antara yang lainnya sifat penakut, pengecut dan yang lainnya. Dan semoga kita bisa mensukseskan program kita untuk mengatasi keminderan anak-anak kita. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang percaya diri di dalam sesuatu yang sifatnya positif. Wallahu'alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama kajian yang disampaikan dan uraian yang sangat manfaat secara langsung bersama Ustaz Abdullah Zain Hafidhullah Ta'ala dari bahasan silsilah fikih pendidikan anak nomor ke-67 mengatasi keminderan anak. Semua bermanfaat. Dan silakan bisa Anda bertanya nanti di 0218236543 untuk menghubungi kami, atau pesan singkat di 0819896543. Dan kita simak pertanyaan yang telah masuk dari beberapa radio yang ikut kajian ini. Di kesempatan hari kita langsung bacakan dari keluarga Insani yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Dimas di Majenang Cilacap yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya mainnya hanya di rumah terus Ustaz, dan disuruh untuk main dengan teman-temannya tidak mau, dengan alasannya jawabannya malas. Tapi kelihatannya anaknya tidak minderan Ustaz. Bagaimana mengatasi anak ini agar mudah bergaul dengan teman-temannya? Mohon nasihatnya Ustaz. Kalau memang anak itu kelihatannya enggak minderan, ya, maka bisa saja gantian Anda yang berusaha untuk memanggil teman-temannya ke rumah. Itu adalah salah satu stimulus, ya, salah satu rangsangan untuk mau bergaul dengan orang lain. Jadi kalau memang anaknya yang enggak mau keluar, maka kita panggil teman-temannya untuk ke rumah. Atau saudara-saudaranya. Dan tentunya ketika kita manggil teman, kita harus milih-milih temannya yang baik, ya, yang perilakunya baik. Kita undang ke rumah, diajak untuk makan-makan misalnya di rumah, setelah itu disuruh mainan, ya. Dan disinilah letak perannya orang tua. Jadi orang tua itu diusahakan bisa menjemput bola, jangan cuma nunggu nunggu bola. Ya, kalau temannya enggak datang terus dibiarin aja. Ya enggak. Anda yang berusaha untuk menjemput bola, Anda undang. Ya, Anda undang teman-teman itu makan di rumah misalnya, atau untuk bermain di rumah. Disediakan sesuatu yang kira-kira bisa membuat anak menjadi tertarik. Wallahualam bissawab. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan untuk kami bacakan dari pendengar Radio Muslim Yogyakarta yang mengajukan pertanyaan. Dari Abu Bilqis di Bogor yang bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyemangati anak untuk pergi ke sekolah? Karena di zaman sekarang sepertinya anak kalau dibangunkan untuk berangkat sekolah itu malas-malasan Ustaz. Mohon nasihatnya. Pertama kali tentu perlu introspeksi pribadi Anda dan juga introspeksi sekolah, pihak sekolah. Yang pertama Anda, sudahkah Anda itu memberikan pengertian kepada anak tentang pentingnya ilmu? Tentang pentingnya ilmu. Kalau belum, maka ini perlu ditingkatkan. Ya. Anda bisa memberikan beberapa ilustrasi tentang perbedaan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Di dalam Al-Quran, Allah menegaskan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Ya, tentu tidak sama. Ya, antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Baik itu kedudukan nanti di surganya insyaallah, baik ataupun kedudukan di dunia. Sekarang Anda bisa memberikan perumpamaan antara orang berilmu dan tidak berilmu. Misalnya, orang yang tidak berilmu bekerja dalam satu hari dibayar, misalnya ya, dalam satu hari orang tidak berilmu atau minim ilmunya dibayar satu hari 50 ribu misalnya. Orang yang berilmu dalam satu jam bisa dibayar ya 100 ribu atau 200 ribu atau 300 ribu. Ya. Padahal ini kerja cuma satu jam, yang ini satu hari. Satu harian bekerja sekitar 7 jam, 10 jam cuma dapat 50 ribu. Yang ini dengan ilmunya, dia bisa dalam satu jam dibayar sekian kali lipat. Jadi anak dikasih pemberitahuan seperti itu. Karena kadang-kadang anak itu belum nyampe. Ya. Dia itu mikirnya males gitu saja. Enak gak belajar. Dan bisa Anda bawakan, beberapa kali saya ketemu dengan orang-orang. Ya, beberapa kali saya ketemu dengan orang-orang yang mereka itu mengatakan, aduh saya menyesal, dahulu saya gak mengikuti nasihat orang tua, dulu orang tua menasihati saya supaya belajarnya lebih banyak lagi, saya itu malas, sekarang akhirnya saya cuma pekerjaannya ini dan itu. Nah, yang seperti ini perlu kita jelaskan kepada anak kita. Lihat, nah, itu bagaimana orang itu menyesal. Jangan sampai kamu seperti dia, ya, yang sudah terlanjur melakukan ini dan itu, akhirnya dia menyesal. Ini harus disampaikan kepada anak. Introspeksi buat orang tua. Yang kedua, introspeksi buat sekolah. Kenapa kok anak itu menjadi malas untuk berangkat sekolah? Bisa jadi karena pelajaran di sekolahnya kurang menarik, ya, atau mungkin bisa jadi lingkungannya yang kurang menarik dan seterusnya. Maka ini harus kita introspeksi masing-masing dari kita. Ya. Makanya saya katakan tadi, dari dua sisi, introspeksi orang tuanya, sudahkah dia memotivasi anak dengan menjelaskan tentang pentingnya ilmu? Kemudian pihak sekolah, sudahkah pihak sekolah ini memperbaiki pola pendidikannya dan membuat anak suka dan enjoy untuk belajar di sekolahnya? Wallahualam bissawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan kepada pemirsa dan juga pendengar Roja untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat kami bacakan Ustaz, dari seorang ibu yang bertanya. Ustaz, anak saya yang nomor 2 selalu cemburu pada adiknya. Dia merasa kurang baik dari adiknya. Dia merasa kulitnya lebih hitam, lebih tidak berprestasi dan lebih tidak berguna. Padahal saya sendiri tidak pernah membanding-bandingkan. Saya juga tidak pernah membangga-banggakan anak-anak saya. Kemudian dia menangis sambil mencium kaki saya. Dia berkata, apa salah saya bunda? Mohon nasihatnya berkaitan dengan sikap yang seperti itu. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, apa yang Anda lakukan, tidak membeda-bedakan, tidak membanding-bandingkan, itu sudah baik. Akan tetapi perlu ditambah lagi, yaitu memompa semangat anak tersebut dengan cara menyebutkan kelebihan yang dimiliki oleh anak itu. Saya pernah menyampaikan dalam beberapa kesempatan yang lalu dalam silsilah pendidikan anak bahwa kecerdasan itu kan macam-macam. Ada kecerdasan mental, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan otak, ya, inteligensi ya, atau IQ. Nah, pasti anak Anda ini punya kelebihan-kelebihan yang lainnya dia mungkin kekurangan fisiknya, dia mungkin gak terlalu pintar, kan, tapi dia punya kelebihan yang lainnya. Dia mentalnya lebih kuat, mungkin dia kepeduliannya, afektifnya kepada orang lain itu lebih tinggi, ya. Maka yang sepertinya yang perlu Anda angkat ya, dalam jiwa anak Anda. Jadi gak cukup Anda hanya sekedar gak pernah saya membanding-bandingkan. Anda harus menyebutkan kelebihan yang dimiliki oleh anak Anda. Jadi Anda sampaikan, oh nak, kamu itu punya kelebihan ini, punya kelebihan ini, gak usah minder dan seterusnya. Ini yang pertama. Ya, jadi menjelaskan kelebihan, mengasih tahu anak kita, karena anak gak tahu dia punya kelebihan. Maka orang tualah yang berusaha untuk menunjukkan hal itu kepada anak, kamu punya kelebihan ini nak sebenarnya. Kamu memang punya kekurangan ini, kamu punya kelebihan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, jelaskan tadi yang pernah saya sampaikan atau yang tadi barusan saya sampaikan, bahwa ukuran seseorang di hadapan Allah itu bukan dengan fisiknya, akan tapi dengan ketakwaan yang dimilikinya. Anda bisa bawakan kisahnya Bilal ibn Rabah, seorang budak hitam yang dijual belikan, dijual dibeli kayak barang. Akan tetapi lihat bagaimana Nabi SAW pernah masuk ke dalam surga ketika peristiwa Isra Mi'raj, dan beliau menemukan bahwa ternyata Bilal sudah masuk duluan ke surga. Ya, Nabi mendengar suara sendalnya, terompahnya Bilal di surga. Bagaimana Bilal yang berkulit hitam, kelam, berjual belikan, bagaimana beliau, Bilal, bisa masuk ke dalam surga? Bahkan Nabi SAW ketika masuk ke surga, Bilal sudah ada di situ. Ya. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Ya. Jadi bukan diukur dari kulit yang hitam, tapi dari ketakwaannya. Allah berfirman, Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling putih, bukan orang yang paling cantik, bukan orang yang paling tampan, bukan. Ya. Ini jelaskan kepada anak, semoga bermanfaat. Ya. Nah, Ustaz Barakallahu Fik, dan pertanyaan berikutnya kami akan angkat dari penelpon. Silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Bapak siapa ini? Dari Pak Hambali ini. Di Pontianak. Ya, kan Pak Hambali pertanyaannya. Ya, saya ini Ustaz. Kalau anak yang usianya sudah 17 tahun. Jadi susah untuk diajak ibadah gitu Pak Ustaz ya. Sering saya nasihatkan apa. Ah, tapi maksud saya ini, apakah ini ujian daripada orang tua gitu Ustaz? Ah, dan solusinya bagaimana Ustaz? Baik Bapak Hambali. Ya. Jazakallahu khair. Terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu. Ya. Silakan Ustaz. Pertama, kita seperti yang saya katakan tadi, kalau ada apa-apa itu kita introspeksi. Kita harus memahami adanya hukum sebab dan akibat. Memahami hukum sebab dan akibat. Adanya akibat, pasti ada apanya? Ada sebabnya. Nah, sekarang anak jadi malas untuk beribadah. Sebabnya apa? Mungkin dari orang tuanya dahulu mencontohkan yang kurang baik. Ya. Mungkin orang tuanya dulu malas ibadah, sekarang baru kemudian dia rajin-rajin ibadah, anak itu masih teringat dahulu orang tuanya bagaimana malas ibadah. Ini mungkin salah satu sebabnya. Atau mungkin sebab yang lainnya, ya, karena faktor pergaulan. Ya, karena faktor pergaulan. Anak bergaul dengan teman-teman yang kurang baik misalnya, yang juga malas-malas ibadah, akhirnya anak terpengaruh. Atau mungkin sebab yang lainnya adalah karena orang tua doanya itu kurang. Doanya kurang. Ya, dia mendoakan anaknya kurang. Ya, dia hanya sekedar mengandalkan usaha fisik dia, usaha lahiriah dia, nyuruh anaknya, tapi kurang memanjatkan doa kepada Allah. Nah, coba Anda cari kira-kira sebabnya apa. Ya, kalau ujian jelas itu ujian. Akan tetapi yang lebih penting buat kita, selain menyadari bahwa itu adalah ujian, yang lebih penting dari buat kita adalah bagaimana kita bisa mencarikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dan solusi sulit untuk ditemukan kalau kita tidak menemukan apa sebab yang menyebabkan anak seperti ini. Ya, kalau memang sebabnya adalah karena kita dahulu perilakunya kurang baik, akhirnya dicontoh oleh anak, kita harus gentle mengakui kesalahan tersebut. Nah, bapak dulu salah, bapak dulu masih kurang ilmunya, ibu juga sama, tolong jangan dicontoh yang itu nak, itu tidak baik. Ya, ini yang pertama. Kalau sebabnya adalah Anda kurang mendoakan anak, ya tinggal ditingkatkan doanya. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau kalau misalnya kaitannya dengan salat, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Pendek kata, kalau kita sudah tahu apa penyebabnya, pemicunya, maka tinggal kita tangani hal tersebut. Wallahualam bissawab. Ya. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya masih dari beberapa pendengar Radio Roja, dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya, Ustaz, bagaimana nasihat untuk saya? Saya seorang single parent yang memiliki anak berumur 8 tahun. Anak saya dilihat dari fisik, subhanallah, cantik dan tidak minder, kreatif. Tapi ternyata di sini Allah menguji dengan anak saya yang saat ini tunarungu, Ustaz. Pendengarannya berkurang atau tidak mendengar. Dan akhirnya anak saya jarang bergaul, jarang bermain, kreatif hanya di rumah saja. Dan terkadang saya menangis, Ustaz, ingin menangis, karena anak saya tidak bisa mengaji dan berdoa. Bagaimana cara mengajari anak saya untuk mengaji dan berdoa karena kesulitan hal ini, Ustaz? Fadal. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kesabaran kepada Anda dan juga memberikan Anda kekuatan untuk mengemban amanah yang mulia ini. Alhamdulillah, di zaman kita ini banyak sekali sarana yang bisa membantu anak untuk belajar. Yang pertama, ketika anak tunarungu, ya tentunya secara medis itu insya Allah ada pengobatannya. Ya, bagaimana membuat anak itu yang sama sekali tidak mendengar bisa mendengar walaupun sedikit. Ya, ketika anak bisa mendengar walaupun sedikit, itu kan sudah lumayan ada masuk suara ke telinganya. Nah, yang seperti ini perlu kita tempuh. Ya, perlu kita tempuh. Ustaz, mungkin kesulitan biaya. Alhamdulillah sekarang saya dengar ada beberapa yayasan sosial ya, yang punya kepedulian seperti itu. Anda bisa mencari yayasan tersebut selama tidak bermisi agamis ya, atau dia punya pendekatan untuk memindahkan agama seseorang. Kalau seperti itu jangan ya. Tapi kalau yayasan sosial secara umum atau ke dinas sosial atau ke lembaga kenegaraan ya, yang memang punya kepedulian untuk itu dan punya usaha untuk itu, maka lebih baik Anda berusaha ke sana kalau memang kekurangan biaya. Kalau Anda punya biaya, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Kemudian berikutnya, kalau seandainya itu semuanya sudah dilakukan ternyata belum ada perkembangan, ya sekarang juga banyak sarana yang lainnya ya. Yang namanya mengaji itu kan tidak harus dengan mendengar ya, bisa dengan cara melihat. Jangankan orang yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat saja kadang-kadang ya, atau maaf, bukan kadang-kadang, mereka bisa belajar dengan cara huruf braille. Itu padahal tidak bisa melihat ya, dengan meraba itu bisa ya. Makanya inti dari apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan menyerah dengan keadaan. Sudah usia 8 tahun termasuk ya, kalau menurut saya ya agak terlambat, tapi kondisinya memang seperti itu. Akan tetapi tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat. Anda masih punya kesempatan di depan Anda, dan semoga anak Anda ini akan dikaruniai oleh Allah kesembuhan dan juga bisa menjadi wanita yang salihah ya, yang bisa beribadah, berdoa dan seterusnya. Jadi bisa dia melihat dengan melihat tulisan, atau Anda juga bisa konsultasi dengan para ahli dalam bidang tersebut. Jadi anak yang tunarungu cara belajarnya bagaimana? Atau bisa Anda konsultasikan, Anda tanyakan kepada sekolah luar biasa misalnya. Dan insya Allah yang seperti itu tidak lepas dari perhatian para pemerhati pendidikan ya, para ahli, para pakar itu tidak akan melewatkan pembahasan tentang itu. Maka banyak-banyaklah berkonsultasi dengan orang yang memang pakar di bidangnya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita bacakan dari pendengar audiens ini kembali, dari Ibu Warsiti di Leduk yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengatasi anak yang kurang normal dan juga mengalami keterbatasan, tapi anak ini suka banget untuk mengganggu orang yang sedang sholat, dan juga anak ini susah untuk menangkap kalau dinasihati. Usianya 11 tahun, mohon nasihatnya Ustaz. Ya, kalau orang yang dimaksud kurang normal itu adalah, maaf ya, dia punya kekurangan akal, maaf ya. Kalau itu yang dimaksud, dan dia suka mengganggu orang sholat, maka sebaiknya tidak dibawa ke masjid. Sebaiknya tidak dibawa ke masjid, biarkan di rumah. Kalaupun dia ingin ke masjid, bawa ke masjid ketika orang tidak banyak melakukan ibadah di situ. Ya. Jadi kalau dia pengen ke masjid, ajak. Akan tetapi, kalau memang dibawa berjamaah ke masjid akan mengganggu orang lain, maka sebaiknya tidak. Karena apa? Karena aslan, secara asal, anak itu tidak punya kewajiban. Karena maaf, kekurangan akal yang dia miliki ya. Ya. kalau memang dia punya kekurangan akal yang dia miliki, dia tidak wajib untuk sholat. Nah, keberadaan dia di masjid akan mengganggu orang lain. Dan ini repot. Dalam hal ini dia sudah tidak wajib ke masjid, kemudian dia mengganggu orang lain juga. Maka akan banyak mafsadah yang ditimbulkan. Maka dalam hal ini, kaidah fikihnya atau kaidah usul fikihnya, darul mafasidi muqaddamun ala jarbil masalih. Mencegah keburukan, mencegah mafsadah, itu lebih didahulukan dibandingkan meraih kebaikan. Ya, jadi Anda ingin anak ini kenal masjid, itu kebaikan. Akan tapi dari dibalik itu akan menimbulkan kerusakan, akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Maka mencegah timbulnya hal negatif itu lebih diprioritaskan dibandingkan mendapatkan kebaikan. Ya, maka ini yang bisa dilakukan. Dan tentunya sesulit apapun anak untuk diomongi, Anda jangan putus asa. Ya, insya Allah dengan terus menerus Anda menasihati, ada walaupun sekian persen yang masuk dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh diumpamakan para ulama dahulu dengan batu yang selalu ditetesi dengan tetesan air. Ya, itu pasti dengan izin Allah, lama-lama batu itu akan bolong. Akan tapi setelah berapa ratus atau ribu tetesan air. Jadi anak kita ini tidak sekeras batu. Anak kita ini tidak sekeras batu. Maka teruslah sampaikan dan jangan pernah putus asa. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada Anda dan memberikan kekuatan kepada Anda untuk mengemban amanah yang Allah berikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Pertanyaan terakhir dari keluarga Insani yang bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mohon nasihatnya kepada kami. Kami miliki anak yang dulunya di awal kami mendidik itu anaknya tidak begitu aktif dan juga cenderung pendiam. Namun setelah lulus dari pendidikan SMP kemudian ke jenjang yang lebih tinggi, dia menjadi anak yang suka membantah dan juga arogan kepada orang tuanya. Mohon nasihatnya bagaimana untuk bisa mengatasi anak yang demikian, Ustaz. Ya, sama jawabannya seperti pertanyaan yang sebelumnya, bahwa Anda harus mencari tahu apa sebabnya. Ya, kenapa anak menjadi seperti itu? Faktor pertemanankah, faktor bacaankah, atau faktor-faktor yang lainnya? Anda cari. Ya, jadi latihanlah kita untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi dengan menemukan apa pemicunya. Kalau misalnya pemicunya pertemanan, maka berarti itu yang kita garap. Kalau pemicunya kita kurang berdoa, berarti kita tingkatkan. Kalau pemicunya adalah masalah bacaan, maka kita berusaha untuk mengarahkan anak memilih bacaan yang baik. Jadi intinya kita harus mencari tahu apa sebabnya, setelah itu baru kita bisa menangani permasalahan tersebut. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.